Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita dengan berbagai macam nikmat yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam pembahasan Ahaditsul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari bab yang sebelumnya yaitu bab ke-21 tentang berkasih sayang atau menyayangi hewan. Kita sudah sampai di halaman 314 ya, mengenai hadis tentang azab bagi wanita yang mengurung kucingnya ya, tidak dia beri makan. Diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat kusuf ya. Salat kusuf berarti salat gerhana matahari. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, danat minni annaru hatta qultu ay rabbi. Ya, telah didekatkan kepadaku neraka. Ya, ditunjukkan kepadaku neraka sehingga aku mengatakan wahai Tuhanku, wahai Allah, ya. Wa ana ma'hum, dan aku bersama mereka. Aku bersama dengan penduduk neraka ini. Ya, aku melihat mereka. Fa idza mra'atun ya. Hasibtu annahu qala takhdishuha hirrah. Maka aku dapati ada seorang wanita yang ya, aku rasa dia itu dicakar oleh kucing ya. Aku melihat dia itu dicakar oleh kucing. Qala ma sya'nu hadhihi. Maka Nabi bertanya, apa tentang apa wanita ini disiksa? Kenapa dia disiksa? Qalu ya. Maka para malaikat yang di situ mengatakan ya, habasadha hatta matat ju'an. Maka dijawab bahwasanya wanita ini mengurung ya, kucing tersebut sampai mati karena kelaparan. Ya, hadis riwayat Bukhari. Maka ada pertanyaan di sini, wa hal kanat hadhil mar'ah kafiratan au mu'minah. Ya, apakah wanita yang disebutkan di sini adalah wanita yang kafir ataukah yang mukmin? Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, as-sawabu annaha kanat muslimatan. Yang benar adalah bahwasanya wanita tersebut adalah wanita muslimah. Ya. Wa annaha dakhalatin nar bisababil hirrah kama huwa zahirul hadis. Dan dia masuk neraka karena memang menyiksa kucing sebagaimana dilihat dalam hadis tadi. Wa hadhil ma'siyah laysat saghiratan. Dan ini bukan maksiat yang merupakan dosa kecil. Ya. Bal sarat bi israriha kabiratan. Akan tapi karena diulang-ulang terus, maka dia menjadi dosa besar. Ya. Walaysa fi hadzal hadits annaha ya tukhalladu finnar. Dan tidak disebutkan dalam hadis ini bahwasanya dia akan kekal di neraka. Ya, berarti dia nantinya juga insya Allah akan diangkat dari neraka. Cuma disiksa dulu. Ya, dengan cara apa? Dicakar oleh kucing. Naudzubillah. Walihada la yustahanu bimithli hadhil umur. Maka oleh sebab itu, ya jangan sampai kita meremehkan masalah seperti ini. Ya, bahkan kita wajib untuk takut, ya, dan untuk berhati-hati. Dan sebaliknya kita harus, ya, mengasihi hewan, mengasihi binatang, ya, ternak, ya, termasuk juga burung. Ya, semua binatang yang ada di muka bumi, ya, kita sayangi mereka. Bahkan yang hewan buas sekalipun, ya, kasihan kalau misalnya kita melihat di kebun binatang gitu ya, ada yang kurus misalnya, ya ini nggak kasihan sama binatangnya berarti. meskipun dia singa, meskipun dia macan, misalnya dia kalau lepas pasti akan makan orang, ya. Tapi dia hewan gitu ya. Maka dia juga layak untuk diperlakukan dengan baik. Ya. Wa yahdhira min ayyata amal ma'al bahimah au ma'at tayr bi khilafir rahmah, dan hendaknya berhati-hati jangan sampai memperlakukan hewan ataupun burung dengan selain sifat rahmah. Ya, sehingga dia tidak menghadapkan dirinya pada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tadi atau hadis sebelumnya dikatakan bahwasanya la hiya at'amatha wasaqatha idh habasatha. Ya, wanita ini ya, dia tidak memberinya makan, tidak memberinya minum ketika dia mengurungnya. Wala hiya tarakatha, dan dia tidak pula biarkan dia keluar. Ya. Ya, ta'kulu min khasyasil ardi, dan tidak dia biarkan untuk memakan hewan-hewan yang ada di tanah. Ya. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya hendaknya setiap orang yang memelihara kucing karena dia memang butuh kepada kucing tersebut, ya, litakulal khasyasil ladhi fil bait, ya, dia butuh kucing tersebut untuk misalnya memburu tikus misalnya, atau memburu cicak misalnya, atau memburu apapun hewan yang mengganggu, ya. Wa akramaha wa a'tahal ma, kemudian dia muliakan kucing tersebut, dia berikan minuman, ya, dan dia penuhi kebutuhannya, makannya, dan dia tidak menyakitinya, fala syai'a alaihi, maka boleh seorang itu melihara kucing, ya, selama ini, ya, selama dirawat, dimuliakan, diberi makan, diberi minum, dan tidak disakiti, ya. Wa kadzalika idza ihtaja tayran, begitu pula kalau orang memelihara burung, ya, ya, misalnya untuk menikmati suaranya, ya, atau untuk dia suka, memang suka lihat burung, ya, burung itu mungkin bulunya indah dan lain sebagainya, maka selama dia memuliakannya, memberinya makan, memenuhi kebutuhannya, ya, maka juga boleh. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Ini hadisnya pernah kita bacakan, ya. Bahwasanya Anas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Maka aku punya seorang adik namanya Abu Umair, ya, yang mana umurnya itu masih umur-umur yang seperti orang anak yang baru disapih, ya, mungkin sekitar 3 tahunan. Maka ketika Nabi SAW datang, Nabi sering mencandai Abu Umair dengan mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Ya, wahai Abu Umair, ya, nughairnya lagi apa? Ya, nughair ini adalah nughur, ya, apa namanya, burung, ya, semacam burung kutilang gitu, ya, semacam burung kecil yang dimainkan oleh si anak ini, ya. Jadi Nabi mencandai anak ini dengan, ya, mengatakan ya Abu Umair ma fa'ala nughir, wahai Abu Umair, ya, apa yang lagi di, atau si nughir lagi apa gitu, ya, maksudnya peliharaannya itu, burungnya itu lagi apa gitu, ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka wajib untuk memperlakukan binatang, baik itu ternak maupun burung, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya, dengan segala macam perbuatan baik, dan menjauhi dari segala macam perbuatan zalim serta menyakiti burung. Ya, oleh sebab itu menyakiti hewan-hewan tersebut. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis dikatakan, ya, atau dalam hadis ada larangan untuk, ya, menjadikan burung sebagai sasaran, ya. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Umar suatu ketika berjumpa dengan sekelompok pemuda dari Quraisy, ya. Jadi Ibnu Umar ketemu dengan sekelompok orang pemuda-pemuda Quraisy. Qad nasabu tayran. Ya, mereka sedang mengikat burung, ya. Atau mengurung burung gitu, ya. Wahum yarmunahu, dan mereka memanahnya. Jadi burung itu ditaruh kemudian dipanah, dijadikan sasaran. Wa qad ja'alu li sahibit thair kullu khati'atin min nablihim. Dan kemudian mereka punya kesepakatan kalau nanti siapapun yang tidak kena, nanti anak panahnya buat si pemilik burungnya. Ya, jadi semacam ada perlombaan gitu ya. Kalau tepat sasaran ya sudah, tapi kalau enggak tepat berarti panah anak panahnya ini milik saya, milik pemilik burung. Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat hal tersebut, tafarraqu, mereka bubar. Takut dengan Ibnu Umar, ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini? La'anallahu man fa'ala hadza. Ya, Allah melaknat orang yang melakukan hal seperti ini. Ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh gharadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang hidup sebagai sasaran. Ya, entah itu burung, entah itu cicak. Ya, kalau cicak boleh dibunuh ya, afwan. Mungkin bukan cicak tapi yang lain, misalnya burung, kemudian ayam ya. Nah, itu enggak boleh ya dijadikan sebagai sasaran tembak atau sasaran latihan tembak. Kemudian dari Hisham bin Zaid, ya, bin Anas bin Malik, ia mengatakan, suatu ketika aku bersama kakekku, yaitu Anas bin Malik, masuk ke rumah Al-Hakam bin Ayyub. Ya, fa'idha qawmun qad nasabu dajajatan yarmunaha. Maka di situ ternyata ada sekelompok orang yang menjadikan ayam sebagai sasaran tembak, sasaran panah. Qala faqala Anas, maka Anas mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antus baral bahaim. Ya, kata Anas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan hewan sebagai sasaran tembak, ya. Ya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Sa'id bin Amr dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya suatu ketika dia datang ke tempat Yahya bin Sa'id, ya, dan wa ghulamun min bani Yahya, dan seorang pemuda dari bani Yahya, rabitun dajajah yarmiha, dia mengikat, ya, mengikat ayam untuk dia lempar, ya. Famasya ilaiha Ibnu Umar hatta hallaha. Ya. Maka Ibnu Umar pun ya, pergi ke tempat tersebut, kemudian membebaskannya. Ya, dia lepas ikatannya. Tsumma aqbala biha wa bil ghulami ma'hu. Kemudian dia menatap si pemuda ini, si anak ini, kemudian mengatakan, ya, usjuru ghulamakum an ayasbira hadha at-tayr lil qatli. Kata Ibnu Umar, laranglah anak-anak kalian untuk menjadikan burung ini sebagai sasaran. Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an tusbara bahimatun. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan hewan sebagai sasaran au ghairuha lil qatli, atau selainnya untuk sasaran tembak, ya. Hadis riwayat Bukhari. Ini beberapa hadis yang menunjukkan bahwa baik itu burung, baik itu ayam atau hewan-hewan yang lainnya, maka tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tembak, ya, untuk latihan menembak. Kemudian wa min dzalika at-tamtsil bil hayawan. Kemudian kedzaliman yang selanjutnya adalah tamtsil, melakukan tamtsil kepada hewan. Ya, nanti kita jelaskan apa itu tamtsil, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mathala bil hayawan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan tamtsil kepada hewan. Apa maksudnya? Sayyarahu muslatan. Ya, menjadikannya cacat, menjadikannya terpotong. Bi ayqta'a atrafahu au ba'daha wa huwa hayyun, yaitu memotong bagian tubuhnya, ya, entah itu ekornya, entah itu apanya, dalam kondisi hidup, ya. Dia ada yang bagian yang dia potong dalam kondisi hidup, ya. Wa la'nu dalilun 'ala tahrim, dan laknat menunjukkan bahwasanya hal ini haram, ya, dan dosa besar, ya. Kalau setiap yang mendapatkan laknat itu berarti dosanya dosa besar. Membuat hewan itu jadi cacat, ya, jadi terpotong. Kasihan, ya. Wa min dzalika, di antara kedzaliman yang selanjutnya adalah at-tahrish bainal bahaim, yaitu mengadu hewan, ya, mengadu hewan. Ya, yaitu dengan cara apa? Ayyata'ammada taslid ba'dhuha 'ala ba'dhin, yaitu dengan sengaja menjadikan mereka saling melawan satu sama lain. Sebagaimana dari riwayat dari Mujahid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kariha ayyuharrisha bainal bahaim. Ya. Bahwasanya Ibnu Umar membenci perbuatan mengadu domba antar, ya, mengadu, ya. Nanti dikiranya domba doang. Mengadu antar hewan, ya. Memang kita sudah paham, ya, istilah adu domba itu berarti adu secara umum, ya. Wa tahrishu bainal bahaim huwal ighra bainaha. Tahrish antara hewan itu maknanya adalah memprovokasi mereka, ya. Memprovokasi mereka, kemudian menjadikan mereka saling menyerang satu sama lain, ya. Dan misalnya dengan kalau misalnya kambing, ya, dengan menjadikan mereka saling menanduk satu sama lain, ya. Atau kalau ayam, ya, berusaha menundukkan satu sama lain, ya, mencakar dan lain sebagainya. Kita pernah lihat, ya, adu ayam, ya, seperti itulah, ya. Wa dzalika lima fihi minal abath, karena dalam perbuatan adu hewan seperti ini adalah suatu perbuatan yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Wa li anna fihi idza'an wa ilaman lil hayawan, dan sekaligus juga menyakiti hewan, ya, udah enggak berguna, menyakiti hewan lagi, ya. Karena boleh jadi pasti hewan satu akan menyakiti hewan yang lain, ya. Ya. Bahkan dia boleh jadi akan membuat cacat matanya, ya, kalau ayam diadu itu kan kadang ada yang matanya sampai congkel, ya, tercongkel, ya, dan akan menimbulkan bahaya, ya, menimbulkan kejelekan, ya. Maka tidak boleh seorang itu menyebabkan hewan itu saling beradu, ya. Wa minal ma'lum, dan sebagaimana diketahui bahwasanya, nah, manusia saja, ya, kalau dia misalnya membawa pisau, kemudian dia mengiris, ya, atau membuat hewan itu cacat atau mencongkel matanya misalnya, maka orang-orang akan menganggapnya sebagai suatu perbuatan dosa dan kejahatan. Maka bagaimana pula jika dia melakukan hal itu dengan memanfaatkan hewan lain, sama saja, ya, artinya sama-sama menyakiti hewan tersebut, ya. Kalau orang nyiksa hewan saja langsung orang itu tahu kalau itu jelek, itu suatu perbuatan dosa, maka sama halnya dengan, ya, memanfaatkan hewan untuk melakukan hal tersebut. Ini sama saja tentu adalah perbuatan yang dosa, ya. Kemudian para pendengarin bilang Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kedzaliman terhadap hewan adalah ketika dia menyakiti hewan atau memisahkannya dari induknya, ya, atau dari sarangnya, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun baydha humarah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memasuki suatu rumah, ya, kemudian ada seorang yang mengambilkan telur burung, ya, telur burung. Faja'at tarifu ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba ada burung yang terbang di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang, ya, menyakiti burung ini dengan mengambil telurnya? Faqala rajulun ya Rasulullah ana akhadhtu baydataha. Maka ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, sayalah yang mengambil telurnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam urdud rahmatan laha. Kembalikan, ya, sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan itu, ya. fatairu yata'adza wa yanza'ij bidzalika. Maka burung itu tersakiti, terganggu dengan hal tersebut. Ya. Maka fakam'ana hadza at-ta'ir hatta sarat lahu hadhil baydah. Maka betapa besar usaha seekor burung sampai dia bisa mewujudkan telur tersebut. Ya. Wa man ta'ammala fi hayati at-tuyur yara ayatan min ayatillah al-'azimah. Siapa yang merenungkan kehidupan burung, maka dia akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa besar. Ya. Pertama, bagaimana burung ini ya mengumpulkan waktu yang panjang untuk membangun sarangnya. Ya. Diambil apa namanya? Ranting-ranting itu pun khusus ya, rantingnya enggak sembarang ranting diambil ya. Yang cocok untuk sarangnya. Itu lama, ya. Kemudian dia susun, ya. Dengan susunan yang badi'an jamilan, yang susunan yang indah, yang bagus. Ala qadri baydihi wa hajmihi, sesuai dengan ukuran telurnya dan juga ukuran burungnya, ya. Dia akan sesuaikan. Kemudian fatairu saghir yad'u 'ushyan saghira. Kalau burungnya kecil maka sarangnya kecil, ya. Kalau burungnya besar maka sarangnya juga besar. Tsumma lamma yadnu waqta khurujil bayd, ya. Ketika datang waktu untuk bertelur, maka burung jantan dan betina saling bergantian, ya, untuk menjaga sarang, untuk menghangatkannya, ya, supaya apa, mereka memastikan bahwa telur ini akan berada di tempat yang hangat, ya, yang cocok buat telur tersebut. Kemudian setelah itu, setelah telurnya dia bertelur, ya, maka si betina ini akan terus di situ, ya, akan continue di situ, akan senantiasa berada di tempatnya untuk menemani telurnya dan tidak pergi dari situ kecuali terpaksa, dan itu pun dalam waktu yang yasir, yang ringan, ya, cuma sebentar langsung balik lagi, gitu ya. Jadi itu usaha seekor burung untuk mewujudkan telur, sama seperti manusia, ya, bagaimana dia hamil dan sebagainya, pasti lemah dan lain sebagainya, sama, ya. Fata'ammudu insanin akhdahu minal 'ush wa ahyanan ba'dun nas qad ya'khudhuhu 'ala wajhil 'abath wa tasliyah, ya. Maka ketika seorang itu sengaja untuk mengambil sarangnya, kadang ada orang yang iseng ya ngambil sarang burung. Bahkan kadang orang melakukannya itu sekedar iseng, senang-senang, ya. Tsumma yarmihi fi makanin ma, dan kemudian dia dijatuhkan, dilempar ke tempat sembarang tempat, ya. Liang kasir, sampai dia kemudian tercerai-berai, ya. Wa rubbama ya'udu hadza naw'an minal mut'ah, dan kadangkala mereka melakukan ini hanya untuk senang-senang saja, ya. Maka hal ini akan menyakiti burung, ya, dan akan membuat burung itu tidak punya tempat untuk menaruh telurnya. Ya, ini akan menyakiti hewan dan akan menyiksa hewan dan tidak sama sekali menyayangi hewan. Wa man la yarham la yurham, dan siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Kemudian penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'at tarifu ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dalam hadis tadi dikatakan bahwa burung tadi terbang di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu burung itu terbang mengepak-ngepakkan sayapnya dalam rangka tashtaki, dalam rangka mengadu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami hal ini kemudian mengatakan ayyukum faja'a hadhihi bi bayyidhiha. Siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil telurnya? Sehingga ada yang kemudian mengaku, kemudian Nabi katakan urdud rahmatan laha, kembalikan, ya, dalam rangka merahmatinya, dalam rangka menyayangi hewan, ya. Ai antar anna tarkahu fi makanihi wa adama akhdhihi, ya, yaitu dengan meninggalkannya di tempatnya, biarkan saja dia di tempatnya, ya, tidak usah diambil, ya, dan tidak pula wa adama faj'i thairi fihi yu'addu min rahmatihi. Maka dengan engkau membiarkannya di tempatnya, tidak mengambil telurnya, tidak mengganggunya, maka itu termasuk di antara bentuk kasih sayang kepada hewan. Wa qad dzalika yatanafa ma'ar rahmah, dan yang berlawanan dengan hal itu akan juga berlawanan dengan ya sifat kasih sayang, ya. Itu tentang memisahkan telur dari induknya. Wa min dzalika, dan yang selanjutnya, alla yuhammilahu ma la yutiq. Ya. Di antara bentuk sayang kepada hewan adalah hendaknya seorang itu tidak membebani hewan kecuali apa yang dia mampu, ya. Wa ayaksir fi atau yaksir fi it'amihi, atau hendaknya dia juga tidak mengurangi jatah makannya, ya. Jadi tidak memberinya beban yang berat dan tidak pula kurang dalam memberinya makan. Sebagian riwayat dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkanku. Ya, Nabi ini sering memboncengkan anak-anak, ya, termasuk ini ya Abdullah bin Ja'far. Dzata yaumin, suatu hari, khalfahu, di belakang beliau. Fa asarra ilayya haditsan la ukhbiruhu bihi ahadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku sesuatu yang aku belum pernah sampaikan kepada siapapun. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu mastatara bihi fi hajatihi hadafun aw haishu nakhlin. Yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih suka untuk menunaikan hajat beliau di balik atau di tempat yang tanah yang tinggi, atau di balik, mungkin di balik suatu bentukan tanah yang tinggi, aw haish nakhlin, atau di pepohonan kurma yang rimbun. Nah, itu yang tempat yang disukai Nabi untuk menunaikan hajat beliau, ya. Fadakhala yawman haitan min khitanil ansar. Maka suatu ketika beliau memasuki kebun di antara kebun-kebunnya orang-orang Ansar, ya, kebun kurma, ya, atau kebun yang lain. Fa idza jamalun qad atahu fajarjar. Maka ada unta yang mendatangi beliau dan meringkik. Ya, meringkik itu apa ya? Ya, bersuara gitu ya. Bersuara karena sesuatu yang karena dia lelah atau semisalnya. Ya. Unta ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadarafat ainahu, dan menangis. Ya, air matanya menetes. Ya, unta ini menangis. Ya. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat 'ainah, ya, maka ketika unta ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun meringkih, ya, meringkih kemudian menangis. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siratahu wa dhifrahu, maka Nabi pun mengusap bagian belakang telinganya dan punggungnya. Ya, fasakana, maka dia pun kemudian diam, bisa tenang, ya. Faqala man sahibul jamal, maka Nabi mengatakan, siapa yang punya unta ini? Faja'a fatan minal ansar faqala huwa li ya Rasulullah. Maka datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar mengatakan, dia milikku wahai Rasulullah. Faqala amattaqillaha fi hadhil bahimah allati mallakakaha Allah. Ya. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah? Ya. Terkait dengan unta yang Allah telah berikan kepadamu. Innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sungguh unta ini mengadu kepadaku kalau engkau membuatnya lapar dan engkau membebaninya dengan beban yang banyak. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya adalah engkau tidak memberinya makan, ya. Engkau tidak memberinya makan dan engkau menjadikan dia membuat dia banyak bekerja, ya, sudah nggak dikasih makan kerjanya banyak gitu ya. Masih mending kalau makannya banyak kerja banyak gitu ya. Ini makannya sedikit kerjanya banyak, ya. Dalam riwayat lain dikatakan, fa innahu syaka kathratal amal wa qillatal alaf fa ahsinu ilaihi. Ya. Tadi dia mengadu tentang banyaknya pekerjaan yang dia lakukan dan sedikitnya makanan yang diberikan kepada dia, maka berlakulah baik kepada unta ini. Ya. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada pemilik unta untuk berbuat baik kepada untanya, kepada hewan. Ya. Dan hendaknya dia memberikan bagiannya, ya, berupa makanan atau kebutuhannya, ya, makan dan minumnya. Wa alla yukallifaha ma la tutiq, dan hendaknya tidak diberikan beban atau pekerjaan kecuali sebatas yang memang wajar atau yang dia mampu. Ya. Menteri Sahal bin Hanzaliyah, ia mengatakan bahwa satu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan seekor unta, ya, qad lahiqa dhahruhu bi batnihi, yang unta ini perutnya itu sudah apa, punggungnya sudah mendekati perutnya, berarti apa, sangat kurus, ya. Faqala ittaqullaha fi hadhil bahaim al-mu'jamah. Maka Nabi mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah terkait dengan hewan-hewan yang tidak bisa bicara ini. Ya. Farkabuha wa kuluha solihatan. Ya. Maka naikilah dia dan berilah makan dia dengan baik. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang lain, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu berjumpa dengan seekor unta yang sedang diikat atau berada di pintu masjid, ya, mulai dari permulaan siang sampai akhir siang, ya, masih di situ terus, ya, wa huwa ala hali, dia masih di situ terus kondisinya. Faqala aina sahibu hadzal ba'ir, maka Nabi bersabda, ya, siapa yang punya unta ini? Fabtughiya falam yujad. Ya. Ternyata sudah dicari-cari tetap enggak ketemu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fi hadhil bahaim. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah tentang hewan-hewan ini. Tsummarkabuha sihahan. Kemudian naikilah mereka, ya, dengan benar. Wa kuluha simanan. Dan berilah makan mereka sampai mereka gemuk, ya, kal mustah kal mutasakhib, ya, sebagaimana orang yang apa ini, saya kurang paham maknanya, ya, intinya adalah berilah mereka makanan yang layak, ya. Al mu'jamah artinya allati la tamtiq wala tu'abbir an hajatiha. Mu'jamah itu artinya tidak bisa ngomong, ya, dan tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya, namanya hewan, ya. Cuma kita cuma paham kalau dia ngomong, ya, itu aja, mbek ya mbek aja gitu, ya. Kita nggak tahu mbek itu artinya apa, ya. Jadi dia, kita nggak ngerti, ya, kebutuhannya. Maka kita disuruh bertakwa kepada Allah, ya, untuk bisa lebih, paling tidak kita tahu pasti namanya hewan itu butuh makan yang banyak, butuh istirahat, butuh untuk tidak diperlakukan dengan kejam, ya, diberi beban yang banyak dan seterusnya, ya. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dalam merawat hewan, ya. Maknanya adalah berbuat baik kepada hewan, tidak menyakiti hewan, memenuhi kebutuhannya baik itu berupa makan dan minum, ya. Kemudian sabda Nabi SAW untuk menaikinya dengan baik, maknanya adalah setelah engkau berbuat baik kepada hewan tersebut, memberi makan dengan baik, memberi minumnya juga dengan baik, maka dia akan menjadi kuat, ya, dan menjadi cocok atau menjadi layak untuk dikendarai. Ya, maka ini juga mengandung faedah, ya. Kalau kita mau hewan kita ini bekerja dengan baik, ya tentu perawatannya harus baik, kan gitu, ya. Sama seperti jangankan hewan apa makhluk hidup, ya. Kendaraan kita, mesin-mesin kita kan juga sama, ya. Kalau kita rawat dengan baik, maka akan menjadi enak untuk dinaiki. Wa min al-atharil marwiyah 'anil salaf fi hadzal bab wa fiha 'azimun 'azimu 'inayatihim bi hadzal amr ittiba'an li hadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini terdapat banyak riwayat dari para salaf, para pendahulu kita yang soleh, ya, tentang bagaimana mereka betul-betul memperlakukan hewan dengan sangat baik dalam rangka ittiba, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah riwayat dari Al-Musayyib ya bin Darim yang mengatakan ra'aitu Umar ibn Khattab daraba jammalan. Kata Musayyib, suatu ketika aku melihat Umar bin Khattab memukul para penunggang unta atau para penggembala unta. Wa qala, dan Umar mengatakan, lima tahmilu ala ba'irika ma la yutiq. Kenapa kamu membebani unta ini sesuatu yang mereka tidak bisa tidak bisa terima, gitu ya. Artinya dibebani dengan beban yang terlalu berat. Maka Umar memukul. Ya, berarti kalau memukul ini berarti masalahnya besar, ya. Dipukul orang yang menyiksa binatang dengan memberinya beban yang terlalu berat. Kemudian dari Asim bin Ubaid bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Khattab, anna rajulan hadda syafratan wa akhadha syatan liyadhbahaha. Suatu ketika seorang menajamkan pisaunya dan membawa kambingnya untuk disembelih. Fadharabahu Umar bitirrah. Maka Umar pun memukulnya dengan cemeti dan mengatakan, atu'adzibur ruh, apakah engkau mau menyiksa ruh, menyiksa rohani dari hewan ini? Ya. Jadi sebenarnya dia sama hewannya enggak melakukan apa-apa ya. Tapi dia memperlihatkan asah-asahnya di depan hewan tersebut. Maka ini mengadab atau menyiksa ruhnya. Ya. Ala fa'alta hadza qabla an ta'khudhaha. Kenapa kau tidak lakukan itu sebelum kau membawa si kambing ini? Ya, sudah bertajam duluan, simpen baru dibawa. Jangan di depannya baru di asah-asah. Ya, ini menyiksa hewan tersebut. Kemudian dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu suatu ketika melihat ya, rajulan yajurru syatan liyadhbahaha. Dia melihat ada seorang yang menyeret kambing untuk disembelih, diseret ya. Bukan dituntun, bukan di apa, tapi diseret. Fadharabahu bidirrah, maka Umar memukulnya dengan cemeti. Ya, dipecut, ya. Wa qala, dan mengatakan, sukhala ummalak illal mauti sauqan jamila. Ya. Antarkanlah dia menuju kematiannya dengan cara yang baik, ya. Memang dia mau mati, mau kau sembelih, tapi antarkan dengan cara yang baik, ya. Kemudian dari Wahab bin Kaisan, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika melihat ada seorang penggembala kambing, ya. Namun dia mengembalakan di tempat yang qabih, tempat yang jelek, ya. Tempat yang tidak layak. Wa qad ra'a Ibnu Umar makanan amsal minhu. Dan Ibnu Umar tahu tempat yang lebih baik. Ya. Ini ada tempat yang lebih baik, namun kenapa dia memilih tempat yang seperti ini, gitu ya. Maka Ibnu Umar berkata, "Waihaka ya ra'i." Ya. Celakalah engkau wahai penggembala. Hawwilaha. Ya. Pindahkanlah dia. Ya. Fa inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, setiap pemimpin akan diberi dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ya. Ra'i itu sebenarnya aslinya adalah penggembala. Ya. Kemudian maknanya meluas, ya, menjadi setiap yang memimpin, ya. Maka setiap pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Setiap penggembala akan ditanya tentang apa yang dia gembalakan. Ya, hadis riwayat Ahmad. Kemudian riwayat yang lain dari Muawiyah bin Qurrah, bahwasanya satu ketika ia bercerita, kana li Abi Darda jamalun yuqalu lahu Dammun. Ya. Muawiyah menceritakan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu itu punya unta yang diberi nama Dammun. Ya, namanya Dammun. Fakana idza a'arahu qala huwa yahmilu kadza wa kadza fala tahmilu alaihi illa kadza wa kadza. Kalau ada orang yang mau minjem untanya, maka dia akan berpesan kepada si peminjam ini. Si Dammun ini biasa membawa ini dan ini. Maka kamu jangan membebaninya dengan ini dan ini. Jadi dikasih pesan, pokoknya untaku jangan kau perlakukan semena-mena, ya. Fala maka na'inda inqidai halakihi, maka ketika untanya ini sudah mau mendekati kematiannya, Qala, maka Abu Darda mengatakan, Dammun, ya, wahai Dammun, la tukhasimni inda Rabbi, kamu tolong jangan mengadukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inni kuntu la uhammiluka illa taqataka. Karena aku tidak pernah ya membebanimu kecuali apa yang kau sanggupi, ya. Jadi nanti kalau kamu meninggal tolong jangan mengadukan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Buddha tidak sayang kepada hewan, ya. Sayang kepada untanya, walaupun untanya ini memang dimanfaatkan oleh dia, bukan peliharaan. Kalau peliharaan kan biasa ya, orang sayang kepada kucing ya, kepada apa ya, wah ini hewan yang memang dipakai untuk keperluan ya, tapi beliau menyayanginya dan beliau takut kalau hewan ini nanti akan mengadukannya di akhirat. Berarti hewan juga punya hak untuk diperlakukan adil dan tidak boleh dizalimi. Karena ada riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya memang hewan ini nanti akan bisa merugikan kita kalau kita zalim kepada mereka di dunia, ya. Seperti tadi kucing ya, disiksa nanti yang nyakar itu kucingnya, ya, dalam rangka membalas perbuatannya. Kemudian dari Abi Utsman Ats-Tsaqafi yang mengatakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu punya pembantu, ya. Punya pembantu ya'malu 'ala baghlin lahu, yang juga mempergunakan keledai miliknya, ya'tihi bidirhamin kulla yaumun, yang kemudian dari hasil dia menggunakan keledai ini dia bisa menghasilkan 1 dirham sehari, ya. Faja'a yauman bidirham wa nisf. Suatu ketika si pemuda ini datang dengan membawa 1,5 dirham. Biasanya kan dipekerjakan dengan keledai ini dapat 1 dirham, kok 1,5, ya. Maka Umar bin Abdul Aziz bertanya, ma badalaka, apa yang terjadi? Qala, nafaqtu suq, aku mendapat tambahan dari atau mendapat tambahan di pasar, ya. Artinya adalah tambahan dari hasil dia bekerja dengan si keledai ini. Qala la walakinnaka at'abtal baghl, ya. Enggak, kata Umar, ya. Engkau bukan demikian yang terjadi. Pasti engkau telah membuat si keledai ini capek. Berarti engkau telah membuatnya overwork gitu ya, apa sih namanya? Membuatnya bekerja melebihi pekerjaannya, karena enggak mungkin kau dapat tambahan kecuali dengan mempekerjakan si keledai ini dengan ekstra, ya. Maka Umar memerintahkan memerintahkan dia untuk mengistirahatkan keledai ini selama 3 hari, ya. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, ya. Jadi keledai saja harus diperlakukan dengan baik. Maka ini beberapa atsar, beberapa riwayat dari para salafus soleh dalam masalah ini. Wahiya tadullu ala mablaghi inayatihim bitaujihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rifqi bil hayawan, yang menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul totalitas dalam merawat, ya, dan juga dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berlaku lembut kepada hewan. Wahiya qullun min jullin, dan ini baru sedikit dari yang banyak sekali, ya, hanya ditampilkan sedikit dari yang banyak. Wa fi dzalika bayanu wadih annal islama huwa alladhi wada'a lin-nas mabda'ar rifqi bil hayawan, dan ini juga penjelasan yang jelas, yang gamblang bahwasanya Islamlah yang telah meletakkan dasar-dasar berlaku lembut kepada hewan. Kalau ada misalnya undang-undang yang mengatur tentang hewan, ya, hak asasi hewan, nah itu Islamlah yang meletakkan dasar-dasar tersebut, ya. Kemudian dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardain hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta li hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya serta para penduduk langit dan bumi sampai semut di sarangnya dan juga ikan, ya, semuanya itu bersolawat, mendoakan kepada setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Ini ada faedahnya nanti di akhir penjelasannya ya. Kenapa kok semut kemudian ikan itu kok sampai mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan? Benar Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sallakallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan yang dia tujukan untuk mencari ilmu, maka Allah akan ya, menjadikannya jalan untuk menuju surga. Wa innal malaikah latadau ajnihataha ridhan litalibil ilmi. Dan malaikat meletakkan sayapnya dalam rangka ridho kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan orang alim, orang yang berilmu, maka betul-betul akan dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan di bumi, hattal hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di air, di laut, itu mendoakan ampunan untuk orang yang alim, orang yang berilmu. Apa sebabnya? Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, qila sababu hadal istighfar annal alima yu'allimul khalqa mura'atan hadihil hayawanat. Disebutkan dalam sebuah pendapat bahwasanya kenapa mereka memintakan ampun kepada orang alim, ya, karena orang alim mengajarkan kepada orang-orang, mengajarkan kepada manusia untuk memperlakukan hewan, ya, melakukan hewan dengan baik. Wa yu'arrifuhum ma yahillu minha wa ma yahrum, ya, dan mengajar, membuat orang tahu mana yang boleh untuk dilakukan kepada hewan dan mana yang tidak boleh. Ya, wa yu'arrifuhum kayfiyata tanawuliha wastikhdamiha wa rukubiha, dan mengajarkan kepada orang-orang tentang bagaimana memperlakukan hewan, mempekerjakan hewan, menaiki hewan, wal intifa'i biha, dan memanfaatkan hewan, wa kayfiyata dzabihiha, dan juga bagaimana cara menyembelih hewan yang baik, ya, ala ahsanil wujuh wa arfaqiha bil hayawan, ya. Semua itu dengan cara yang paling baik, ya, merawat, mempekerjakan, memanfaatkan hewan, menyembelihnya, itu semua dengan cara yang paling baik dan paling disukai oleh hewan, ya. Makanya hewan-hewan itu senang dengan orang alim yang mengajarkan orang-orang untuk memperlakukan hewan dengan baik. Wal alimu asfaqun nas 'alal hayawan. Dan orang yang berilmu adalah orang yang paling sayang kepada hewan. Ya, wa aqwamuhum bi bayani ma khuliqa lahu. Dan yang paling lurus dalam menjelaskan untuk apa mereka diciptakan. Ya, wa bil jumlah farrahmatu wal ihsan allati khalaqa bihi khuliqa bihima wa lahumā al hayawan wa kutiba lahumā hadzahumā minhu innama ya'rif innama yu'rafu bil ilmi. Maka bentuk kasih sayang kepada hewan, semua perbuatan baik kepada hewan, ya, untuk apa hewan itu diciptakan, ya, kewajiban-kewajiban kepada hewan, dan juga bagian atau apa namanya, istilahnya, hewan itu mendapatkan bagian apa, ya, semua itu hanyalah diketahui oleh atau diketahui dengan ilmu, ya, ada ilmunya. Fal alimu mu'arrifu lidzalika. Maka setiap orang yang alim itu mengajarkan orang untuk bisa tahu hal seperti itu. Wastahaqqa antastaghfir lahu albahaim atau antastaghfir lahul bahaim, ya. Dan mereka pun akhirnya layak untuk didoakan ampunan oleh hewan-hewan. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian yang kita bacakan pada sore hari ini. Ya, semoga dengan kita mengetahui hak-hak hewan, hak-hak binatang, ya, baik yang kita miliki maupun yang tidak kita miliki, baik itu hewan jinak maupun liar, ya, maka semua itu ada, semua itu termasuk dalam perintah untuk berbuat baik kepada hewan dan larangan untuk mendzalimi hewan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah kita terima. Yeah. Dan sebelumnya, bagi para pendengar dan sobat sun sekalian, silakan bisa sampaikan pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Di kajian bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, tadi kita dengarkan pembahasan tentang berbagai bentuk kezaliman terhadap hewan dari kitab Ahadithul Akhlaq. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mengalungkan lonceng ke kucing peliharaan? Mohon jawabannya Ustaz. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang lonceng. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya lonceng adalah seruling setan. Ya, jadi sebaiknya tidak mengalungkan lonceng ke kucing, ya, karena itu termasuk di antara hal yang dibenci. Bahkan dulu ketika ada usul untuk pemanggilan adzan, ya, ketika ada yang usul lonceng, maka ditolak karena itu menyerupai penganut agama lain, ya, sehingga lebih baik untuk dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Ustaz, di kampung saya orang-orang sering melarang suami yang istrinya sedang hamil membunuh hewan karena akan berpengaruh ke bayi waktu lahir nanti atau alasan lainnya. Bagaimana pandangan Islam tentang ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, membunuh hewan, kalau hewan itu yang boleh dibunuh maka tidak masalah. Ya, misalnya memang hewannya hewan sembelihan, misalnya kambing atau kemudian ayam, ya. Kalau perempuan kayaknya nggak menyembelih kambing, ya, ayam paling, ya, nggak boleh menyembelih ayam misalnya, itu nggak benar, ya, karena itu merupakan takhayul, ya, merupakan istilahnya dalam Islam adalah tiaroh, ya, tatoyur, yaitu suatu keyakinan yang tidak didasari oleh dalil. Ya, maka ini hukumnya haram dalam Islam meyakini hal yang demikian. Ya, karena Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, ya, tiyarah itu syirik. Ya, mempercayai sesuatu yang tidak ada dalilnya itu sebuah kesyirikan. Ya, atau apalagi mengaitkannya dengan kesialan, ya, atau nanti bayinya akan begini dan begitu, maka ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya, dan hendaknya orang yang meyakini hal ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan kesyirikan. Dan bagaimana jika itu kemudian menjadi adat, ya, menjadi adat dan kadang sulit hilang, ya, namanya kita tuh sudah terbiasa misalnya merasa pamali gitu, ya, kata orang pamali atau kualat gitu, ya, karena misalnya keyakinan yang tertentu sehingga kadang sulit hilang. Maka Nabi SAW mengajarkan doa untuk supaya kita mantap dengan keyakinan kita dan tidak menghiraukan keyakinan yang ada gitu, ya. Kadang-kadang kan mungkin masih ada ketakutan gitu, ya. Tapi kita pertama harus yakin bahwa itu nggak benar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dianjurkan untuk berdoa, ya. Allahumma la khaira illa la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk, ya. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu, ya, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau, ya. Jadi ini doa supaya kita betul-betul mantap dalam menolak segala macam tahayul, tiaroh, dan sebagainya yang itu merupakan syirik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, waktu saya belum begitu memahami ajaran Islam, saya pernah memelihara anak bebek. Berhubung saya pergi cukup lama, meri atau anak bebek itu saya kurung, saya lupa sama sekali, terus kepanasan sampai mati. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jika teringat sedih juga. Mohon jawabannya Ustaz. Ya, pada dasarnya ya saya bisa memahami bahwa ini tidak disengaja, ya, dan dia juga punya kasih sayang kepada hewan tersebut. Namun karena kelalaian dan lain sebagainya, maka dia kemudian menyebabkan si hewan ini mati. Ya, kalau memang karena lalai, tidak sengaja, dia sebenarnya sayang sama hewannya, insya Allah tidak masalah. Ya, semoga Allah memaafkan. Yang disebut dalam hadis tadi adalah orang yang memang kejam, ya, sengaja tidak punya kasih sayang kepada hewan, sehingga dia memang sengaja mengurung dan tidak memberi makan. Nah, ini yang mendapatkan ancaman yang luar biasa besar di neraka nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari pendengar yang sama. Tadi disebutkan memisah anak dengan induknya. Bagaimana kalau memisahkan anak ayam sama induknya, terus dibesarkan menggunakan lampu, induknya dibiarkan terus bertelur? Bagaimana hukumnya, Ustadz? Karena mencegah dari dimakan garangan. Garangan itu musang ya? Kangkerangan ya, semacam musang. Oh, ya. Mohon jawabannya, Ustadz. Ya, tidak masalah ya, karena tentu berbeda ya antara ternak dengan hewan liar ya. Hewan liar itu memang mereka tidak diganggu oleh manusia. Ya, dia memang tidak dirawat oleh manusia. Dia punya sarangnya sendiri. Ketika dia kehilangan telurnya, dia akan sedih. Jelas itu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah menjadi hewan ternak yang memang dia sudah biasa seperti itu, ya apalagi untuk kemaslahatan supaya tidak dimakan musang atau semisalnya, maka insya Allah tidak masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kita bacakan mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya membunuh ikan langsung disayat perutnya? Kadang saya melihat ada penjual melakukan seperti itu. Mohon jawabannya, Ustaz. Wallahu a'lam ya. Kalau ikan, saya dengar dari katanya ikan itu tidak punya saraf sakit ya, sehingga dia memang kadangkala tidak dibunuh dengan cara yang cepat ya, kadang dia mati sendiri gitu ya, dan dia juga memang tidak harus disembelih karena memang tidak ada tempat menyembelihnya, dan juga memang bangkainya pun halal ya kalau namanya ikan ya. Maka kalau memang itu membuatnya langsung mati ya tidak masalah ya, dia langsung disobek ya, sehingga kalau misalnya dia memang harus memang caranya seperti itu, dan itu juga membuat si ikan yang tidak tidak lama kelopak-kelopaknya misalnya langsung mati, nah masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan sobat muslim. Mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini, Ustaz, silakan. Ya. Para penerima rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesaikan bab tentang berbuat baik kepada hewan, ya, berkasih sayang dengan hewan, berlaku lembut dengan hewan, dan larangan untuk berbuat zalim kepada hewan dengan berbagai jenis kezaliman yang telah kita sampaikan, ya. Maka yang menjadi pokok dalam pembahasan kita adalah adanya rasa sayang kepada hewan di hati kita. Ya, kita punya rasa belas kasihan kepada hewan, maka itu sudah akan menggerakkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan kepada hewan, dan akan menghalangi kita dari berbagai macam kezaliman kepada hewan, ya. Meskipun tidak kita sampaikan tadi beberapa hadisnya, namun kalau orang tahu dia sayang kepada hewan, dia tidak akan mengadu ayam, dia tidak akan mengadu domba, dia tidak akan memisahkan anak dari induk dari anaknya, ya, sehingga induknya sampai nyari-nyari, ya, dia tidak akan mengasah pisau di depan dan lain sebagainya, ya. Sebenarnya semua itu sebenarnya akan otomatis mudah, ya. Ya, akan timbul dalam hati kita kalau memang dalam hati kita ada rasa sayang kepada hewan. Dan kalaupun kita mungkin termasuk orang yang mungkin kurang ya sayangnya dengan hewan, maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Kasihilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Sudah cukup hadis itu. Siapapun yang ingin disayang Allah, maka dia menyayangi semua yang ada di bumi, baik itu manusia maupun hewan. Ya, demikian, semoga Allah berikan kepada kita karunia-Nya ya, dan juga Allah berikan kepada kita hidayah-Nya dan taufik untuk senantiasa berkasih sayang dengan atau sayang kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini ya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.